Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahmatumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas al-mulakhas fi syarh kitab al-tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada halaman ke 129. Masih dalam pembahasan tentang bab minasyirk an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu, termasuk dari kesyirikan adalah engkau beristighatsah kepada selain Allah dan engkau berdoa kepada selain Allah. Kita lanjutkan kata beliau rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di dalam matan beliau kitab Tauhid, wa qawlihi fabtaghu indallahi rizqa, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17, kata Allah, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Maka ibtaghu ay utlubu, mintalah oleh kalian indallah, di sisi Allah, ar-rizqa, rizki itu, wa'buduhu, dan sembahlah Allah, washkuru lahu, serta bersyukurlah kepadanya, ilaihi turja'un, hanya kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang ketiga yang disebutkan oleh beliau di dalam bab ini, di mana apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini hanya potongan ayat, jadi separuh terakhir dari surat Al-Ankabut ayat yang ke-17, dan itu disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala sebagai penguat tentang permasalahan yang beliau bahas, di mana doa dan segala sesuatu yang kita butuhkan ini harus diminta, dimohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita manusia untuk meminta rizki hanya dari Allah. Ibtaghu indallahi rizq, ay utlubu indallahi rizq. Kita yakin bahwa semua kita, semua manusia, bahkan lebih dari itu, semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan olehnya, dia ada di alam semesta ini, dia terlahir di dunia ini, sudah membawa catatan rizki. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, terkhusus kita manusia, masih di dalam rahim ibu kita sudah tercatat bagaimana nanti usia kita, bagaimana nanti rizki kita, amalan kita, dan juga kematian kita, itu telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan apakah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk meminta rizki kepada Allah, berarti sebelumnya kita tidak punya rizki. Bukan, kita semua yakin bahwa masing-masing kita ada rizkinya. Lantas kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di sini memerintahkan lagi kepada kita untuk mintalah rizki itu dari Allah? Jawabannya, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, karena kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pemilik dari segala sesuatu yang ada di alam semesta. Dia yang memiliki, dia juga yang bisa memberikan apa yang dimiliki itu, termasuk di dalamnya rizki. Ya mungkin sudah ditetapkan untuk kita, tanpa kita harus memohon kepada Allah, jatah rizki kita pasti akan dapat. Namun masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah banyak sekali manusia yang mereka tahu rezeki itu datangnya dari Allah, namun cara mereka mencari rezeki, mendatangkan rezeki itu ternyata juga tidak sebagaimana keyakinan mereka. Rezeki dari Allah dia cari pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan dia cari dan dia minta bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sinkron antara keyakinan rezeki itu datangnya hanya dari Allah dengan cara dia mencari rezeki, cara dia mengejar dan mengais rezeki tersebut. Maka memohon rezeki kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki duniawi kepada kita, itu termasuk salah satu dari bentuk doa. Dan doa sudah kita yakini dan sering dibahas bahwa termasuk bagian dari ibadah. Bahkan kata Nabi SAW, meskipun hadisnya dhaif tetapi maknanya sahih, datang riwayat dari Rasulullah SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah mukh. Mukh berarti sumber atau pusat dari satu ibadah. Doa itu adalah pusatnya ibadah. Ibadah apapun itu tidak akan ada yang kosong dari doa. Amalan soleh apapun itu tidak akan ada yang lepas dari doa. Pasti di dalamnya ada doa. Baik. Sehingga tidak mungkin dipisahkan doa itu dari ibadah. Termasuk juga dalam mencari rezeki. Engkau berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rezeki, juga bagian dari ibadah. Tayyib. Kemudian berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala setelah memerintahkan kita mintalah rezeki itu hanya kepada Allah, Allah berfirman wa'buduhu, sembahlah Allah. Berarti ada kaitannya doa dengan ibadah. U'buduhu ay akhlisu lahul ibadata, ikhlaskan ibadah kalian, amal soleh kalian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa huwa min athfil 'am 'alal khass. Dua kalimat ini termasuk dari bentuk mengatofkan, menyertakan, menggabungkan satunya kalimat bermakna umum tapi disandarkan kepada kalimat yang memiliki makna khusus. Maksudnya bagaimana? Doa dengan ibadah lebih umum mana? Doa dengan ibadah lebih umum mana? Lebih umum ibadah, karena doa itu bagian dari ibadah. Tetapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di awal memerintahkan untuk berdoa terlebih dahulu, ibtaghu indallahi rizqa wa'buduhu, dan beribadahlah kamu kepadanya. Doa itu kan bagian dari ibadah. Seandainya disebutkan langsung wa'buduhu, beribadahlah kalian, itu sudah mencakup di dalamnya doa meminta rizki, memohon rizki. Namun Allah subhanahu wa ta'ala segala sesuatu yang diperbuatnya tidak kosong dari hikmah, tidak kosong dari kebijaksanaan, dan tidak kosong dari ilmu, termasuk dalam rangkaian ayat ini. Ibtigha ar-rizq indallah minal ibadah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala hubungannya, Allah ingin menegaskan bahwa doa itu benar-benar bagian dari ibadah. Oleh karenanya dia dijadikan sandaran di depan, baru al-ibadah ditempelkan. Fabtaghu indallahi rizq wa'buduhu, dan beribadahlah. Tayyib. Mafhumin? Kemudian washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Maksudnya ai i'tarifu bi ni'matihi. Kenalilah kenikmatan Allah itu yang kalian dapatkan itu. Wa fa'alu ma yajibu min ta'atihi. Kalau kamu sudah tahu bahwa nikmat itu asalnya dari Allah, kamu sudah kenal. Ayo, bagian ini mungkin kita tidak ada juga yang menyangkal. Tidak ada juga yang mengingkari. Sebagaimana rezeki telah ditetapkan saat kita terlahir, keluar dari rahim ibu, demikian juga nikmat. Nikmat itu menyertai kita, keluar dari rahim ibu sudah berlimpah kita nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sampai sekarang. Ada yang mengingkari ini? Tidak ada. Sekarang saja sudah berapa banyak nikmat Allah yang terlimpah kepada dia. Nah, kalau kamu tahu berikutnya kata Allah, kamu tahu nikmat ini berasal dari Allah, kamu rasakan nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, banyak manfaatnya untuk kamu. Maka yang kedua adalah if'alu ma yajibu min ta'atihi. Kalau begitu beramallah kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kamu. Min ta'atihi, yaitu amal-amal ketaatan. sebagai bentuk rasa syukur. Dan juga waturuku ma'asiyatahu, tinggalkan bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah itu. Kalau kamu benar-benar yakin nikmat itu datangnya dari Allah. Sungguh seorang yang durhaka kepada Allah ketika dia tahu Allah terus berikan kenikmatan, Allah limpahkan rezeki kepada dia, dan seterusnya dia mendapatkan kenikmatan dari nikmat-nikmat Allah itu, lantas dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kacamata sesama manusia saja sudah kurang ajar orang yang seperti ini. Diberikan kebaikan 1, kebaikan 2, kebaikan 3, kebaikan 4, kebaikan 5, kebaikan 6, tanpa dia pernah setidaknya berterima kasih kepada orang yang memberikan kebaikan itu. Atau justru dia malah berbuat kejelekan kepada orang yang memberikan kebaikan-kebaikan itu tadi. Ini kacamata sesama manusia saja, orang yang seperti itu adalah orang yang zalim. Dia dikasihani tetapi justru menyakiti orang yang memberikan belas kasihan. Lah ini Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu kepada kita. Sudah kita bergunakan dari kecil sampai sekarang, berlimpah nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Kurang sedikit saja nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Seringnya kita mengeluh. Rizki biasanya terpenuhi dalam satu hari, pendapatan demikian. Berkurang sedikit saja sudah mengeluh, bukan dihilangkan loh oleh Allah. Kalau kenikmat itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati sudah antum. Tapi itu baru dikurangi sedikit dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh seakan-akan enggak pernah dapat nikmat. Ya Allah, kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kamu lihat nikmat yang berkurang tapi tidak lihat nikmat yang masih ada. Kalau kan lihat nikmat yang masih ada enggak mengeluh. Saya kehilangan nikmat ini. Tapi kan masih ada ini, masih ada ini, masih ada ini, masih ada ini. Ini orang yang cerdas. Orang yang betul-betul memanfaatkan pikirannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keluh kesah dia, tidak ada kegelisahan, tidak ada sedih. Hilang satu nikmat, dia masih banyak nikmat yang lain. Setelah itu, satu nikmat yang hilang ini sudahlah, Allah sudah tentukan. Kita tetap wajib untuk nikmat-nikmat yang lain, harus disyukuri. Bukan kemudian satu nikmat hilang lantas yang lain ini juga tidak kita perhatikan. Engkau tetap wajib untuk mensyukuri nikmat yang lain itu tadi. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala jelas, washkuru lahu. Selalulah engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat itu. Tayib. Ilaihi turja'un. Hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai la ilaha ghairihi. Ketahuilah hai manusia, tempat kembali kalian semua itu tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimana kamu berbuat di dunia, mati pasti kembalinya juga kepada Allah. Mau seperti apa engkau berlaku di dunia ini, kalau engkau mati sudah pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat kesyirikan, contoh dia yang menyembah bintang, ketika dia mati apakah dia akan bertemu dengan bintang-bintang itu? Tidak. Dia yang menyembah pepohonan, ketika dia mati apakah dia akan bertemu dengan pepohonan-pepohonan itu? Tidak. Orang yang menyembah jin, yang menyembah syayatin, syaitan-syaitan, ketika dia mati apakah dia akan bertemu dengan syaitan-syaitan itu? Lantas mengharapkan balasan dari syaitan-syaitan tersebut? Tidak. Demikian juga orang yang menyembah orang lain yang katanya soleh, yang katanya memiliki keutamaan, kalau dia mati apakah dia akan datang kepada orang-orang soleh itu? Tidak. Semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amalannya itu kepada Allah, bukan kepada orang soleh itu, bukan kepada wali itu, bukan tempat keramat itu, bukan pepohonan itu, bukan malaikat dan bukan bintang-bintang. Semuanya itu nanti akan datang kepada Allah bersama-sama. Loh, dulu tak sembah, loh dulu tak minta, loh dulu saya berharap kepada Anda, loh sekarang jalan bareng menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ingatkan, ilaihi turja'un. Semua kalian itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, fayujazi kulla amilin bi amalihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kulla amilin, semua orang yang beramal, semua makhluk yang beramal, yang berbuat, bi amalihi, baik dengan amalannya, maksudnya ala amalihi, Allah akan balas atas amalan dia. Baik, supaya tidak difahami bahwa ba di sini sebab, kalau kamu beramal kebaikan pasti masuk surga, kalau kamu beramal kejelekan pasti masuk neraka. Kenapa demikian? La yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu orang pun yang masuk surga disebabkan karena amalannya. Maksudnya, saya beramal kebaikan berarti saya berhak ya Allah untuk masuk surga. itu fulan beramal kejelekan berarti dia masuk ke neraka. Engkau masuk surga itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wala anta ya Rasulullah? Tidak juga engkau wahai Rasulullah, engkau tidak masuk surga karena amalan kamu?" Kata Nabi SAW, "Wala ana. Juga aku. Aku tidak masuk surga karena amalanku." Jadi semua orang yang masuk surga itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah makna dari kalimat-kalimat dalam surat Al-Ankabut ayat ke-17. Berikutnya kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang pegang kitab halaman 129. Kata beliau, al-ma'na al-ijmaliyyu lil ayah, makna secara umum dari ayat ini. Qala ya'murullahu subhanahu wa ta'ala bi talabir rizqi minhu wahdahu la minal asnam walal awthan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan kepada kita bi talabir rizqi minhu, untuk minta rizki, sudah kita jelaskan tadi, minhu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La minal asnam, jangan kepada al-asnam, taib, berhala-berhala. Walal awthan, demikian juga al-awthan. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dua-duanya berhala. Tapi sudah sering kita bahas. Al-asnam, sonam, dengan al-awthan, wathan. Apa bedanya? Taib, murojaah. Sonam dengan wathan, bedanya apa? Asnam itu berhala. Wathan, terjemahkan bahasa Indonesia juga berhala. Nah, bedanya apa? Betul. Santri boleh, ikhwah boleh. Yang pertama dulu, sonamun, asnam. Apa itu sonam? Apa itu asnam? Dengan bahasa Indonesia boleh. Kenapa? Baik. Sonam itu sesuatu yang bisa dibentukkan. Maksudnya patung. Dalam bentuk patung, nah itu namanya sonam kategorinya. Baik. Ada patung macam-macam kan bentuknya. Begini-begini, tergantung imajinasi masyarakat yang apa namanya membentukkannya, merupakannya, itu sonam. Adapun watan, watan lebih umum daripada sonam, tidak mesti harus tercipta, terbentuk dari imajinasi. Contoh bebatuan yang sudah ada dikeramatkan, disembah, itu namanya watan atau sonam? Watan atau sonam? Watan, lebih umum, dia tidak dibentuk oleh manusia, sudah bentuk sendiri. Pohon yang dikeramatkan, dianggap ada sesuatunya di situ, kemudian orang mendekatkan diri di sana, meminta kepada pohon itu dan seterusnya, disebut sonam atau wathan? Wathan, bukan sonam. Tayib. Contoh yang lain lagi, apa namanya, bintang-bintang. Ada orang yang minta kepada bintang sampai sekarang, katanya zaman modern juga masih ada. Bintang-bintang yang mereka sembah itu bisa kita kategorikan asnam atau wathan? Wathan. Tayib, ahsan. Nah, baik kepada sonamun, berhala-berhala yang dibentuk dari imajinasi manusia, atau wathanun, berhala-berhala yang memang dari asalnya seperti itu tetapi diminta oleh manusia, tinggalkan, jangan berdoa, jangan memohon kepada mereka semua. Taib. Mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa ifradihi bil ibadah. Yang kedua, Allah memerintahkan di dalam ayat ini untuk mengikhlaskan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala bil ibadah, dengan bentuk ibadah. Apapun bentuk ibadah itu. Murojaah kembali, apa itu ibadah? Ikhlaskan kepada Allah, ifrodkan Allah, esakan Allah dengan ibadah. Apa itu ibadah? Supaya kita tahu mana sih yang harus diifrodkan untuk Allah, mana yang tidak. Apa itu ibadah? Boleh dengan bahasa Indonesia, atau kalau mau sempurna pakai definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lebih bagus. Monggo, apa itu ibadah? Kita taklim kan belajar. Ah, fadhal. Terus. Tayyib. Ismun jami'un, ibadah adalah satu nama. Jami'un, yang mengumpulkan, mencakup. Likulli, untuk segala sesuatu, ma yuhibbuhullahu, yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhai oleh Allah. Al-aqwal, al-zahirah wal-batinah, ucapan atau perbuatan. Yang zahir, yang zahir itu yang dilakukan oleh badan, atau batinah yang dilakukan oleh hati. Ini definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah paling sempurna. Nah, ini cakupannya ibadah. Jadi ibadah itu segala sesuatu yang ada potensi mengundang ridho dan cinta Allah, entah ucapan, entah amalan, apakah itu nampak atau tersimpan. Nah, segala sesuatu itu semuanya itu harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mengundang ridho Allah, berarti dia bukan bagian dari ibadah. Asalnya ya, asalnya. Sesuatu yang tidak mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala itu bukan ibadah. Tapi kalau kamu lakukan dan engkau berharap ridho Allah, engkau berharap cinta Allah dari apa yang kamu lakukan, bisa bergeser menjadi ibadah. Baik, mafhum? Jadi kaidahnya tetap berlaku. Hukum asal ibadah itu adalah haram, tidak boleh dilakukan kecuali yang ada dalilnya. Baik. Ini perintah yang kedua. Perintah yang ketiga di dalam ayat ini, wal i'tiraf bi ni'matihi allati asdaha 'ala 'abdihi. Allah juga memerintahkan untuk kalian mengenal nikmat-nikmat Allah. Ketahui nikmat-nikmat Allah. Allati asdaha 'ala 'ibadihi, yang Allah berikan nikmat itu atas hamba-hambanya. Wa sarfiha fi ta'atihi. Kemudian mempergunakan nikmat itu tadi, sorf lebih tepat mungkin kita terjemahkan distribusi. Wa sarfiha, mendistribusikan nikmat Allah itu fi ta'atihi, untuk ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jadi ini yang berkaitan dengan nikmat, perintah Allah Subhanahu wa taala dua. Yang pertama, engkau selalu mengenali nikmat itu. Yang kedua, engkau distribusikan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibtiadi an ma'siyatihi, perintah berikutnya. Untuk menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya engkau jauhi segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Ini perintah yang berikutnya. Kemudian untuk apa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tadi? Jawabannya pada kalimat yang terakhir di dalam ayat ini. Ilaihi turja'un, ai tsumma yukhbiru. Kemudian Allah mengabarkan, kenapa engkau harus tadi yang pertama minta rezeki kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mengetahui nikmat Allah, bersyukur atas nikmat itu, pergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah, dan kenapa engkau harus menjauhi kemaksiatan dan dosa-dosa itu? Allah mengabarkan annal masira ilaihi, bahwa tempat kembali semua makhluk Allah itu adalah ilaihi, kepada Allah, hanya kembali ke Allah. Annal masira ilallah, semua tempat kembali makhluk itu kepada Allah, tidak ada yang tidak. Fayujazi kulla amilin bi'amalihi, lantas Allah akan membalas semua yang beramal atas amalan dia. Nah, kalau ini sudah diketahui, fayajibu 'alal 'abdi, maka wajib atas seorang hamba, an yahsiba lidzalika hisabahu, untuk dia selalu memperhitungkan bagaimana nanti perhitungan amalan dia di akhirat. Harusnya selalu dipikirkan. Kita yakin bahwa tujuan terciptanya kita di muka bumi ini bukan untuk menikmati dunia, bukan untuk mencari bagaimana penghidupan di dunia, bukan hanya itu. Itu adalah apa namanya, wasilah, perantara saja. Engkau terlahir di dunia, Allah hamparkan semua yang ada di muka bumi ini untuk kamu. Tapi bukan itu tujuannya. Lantas engkau harus mengelilingi dunia, merasakan nikmat di daerah ini, merasakan nikmat di daerah itu, bagaimana rasanya? Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah untuk beribadah, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa kita jadikan wasilah, perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus selalu kita ketahui, yang harus selalu apa namanya kita mengerti. Hari ini enggak ada kosong dari ibadah. Harus ada ibadah. Karena itu pertanggungan jawab nanti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Nikmat Allah itu enggak berhenti kepada kamu. Dari semenjak lahir sampai nanti mati, pernahkah nikmat Allah Subhanahu wa taala itu berhenti barang sebentar saja? Satu jam nikmat Allah itu berhenti? Tidak. Atau satu hari nikmat Allah itu berhenti? Juga tidak. Ibadah berarti demikian juga. Tidak ada alasannya saya hari ini agak futur, berhenti dulu ibadah, total semua berhenti ibadah. Tidak dia sholat, tidak dia puasa, tidak dia berzikir, tidak dia membaca Al-Quran, tidak juga dia menjawab adzan, dan juga tidak juga dia bersyukur. Kosong sama sekali. Pantas dilakukan? Tidak pantas. Nikmat Allah saja tidak berhenti, tidak libur kok datang kepada kita. Kok kita mau meliburkan diri untuk beribadah? Ayo. Ibadah itu banyak jenisnya. Ibadah itu banyak macamnya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita juga banyak macamnya. Salat tidak hanya dengan satu gerakan tertentu. Apa namanya? Doa istiftah hanya satu? Tidak. Berapa doa istiftah? Sudah pernah saya sebutkan. Ada 7. Fadl bisa diamalkan, cari bagaimana 7 bentuk lafaz apa namanya doa istiftah itu bisa kita amalkan. Nanti sholat duhur dengan riwayat fulan, sholat asar dengan riwayat yang lain, sholat maghrib dengan riwayat yang lain, kan tidak bosan. Begitu juga doa-doa yang lain. Doa di dalam ruku apa hanya satu? Tidak, ada beberapa doa ruku. Doa sujud apa hanya satu? Tidak. Dan seterusnya. Amalan-amalan sunnah, sholat sunnah apakah hanya satu atau dua? Tidak. Sholat sunnah itu banyak. Sudah pernah kita kerjakan semua? Belum. Apalagi membaca Al-Quran. Al-Quran juga bukan hanya satu riwayat. Bosan baca riwayat yang hafazan asim, coba pakai riwayat waris, belajar caranya, dan seterusnya. Sedekah, apakah hanya satu jalan sedekah? Tidak, banyak jalan untuk engkau bersedekah. Kewajiban kita dalam satu hari berapa kali sedekah? Dalam satu hari minimalnya berapa kali sedekah harus kita bersedekah? 360 kali sedekah dalam satu hari. Sudah kita laksanakan sehari ini bersedekah sebanyak 360. 360 buah sedekah loh ya. Ini kewajiban kita dalam satu hari. Dalilnya apa? Sudah pernah kita bahas. Kullu sulama minan nasi kana alaihi shadaqatun kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Kullu sulama, semua ruas tulang manusia. Ada berapa ruas tulang? Dalam riwayat yang disebutkan 360. Ruas tulang itu karena alaihi sodakoh, harus dikeluarkan sodakohnya. Satu ruas tulang, satu sodakoh. 360 ruas tulang berarti 360 kali sodakoh. Kulla yaumin, kata Rasulullah, setiap hari. Tatlu'u fihi syamsu, di mana matahari masih terbit. Ada hari yang matahari tidak terbit ya, nanti setelah selesai kiamat itu juga selesai. Bagaimana cara kewajiban kita untuk bersodakoh 360 kali itu terus. Satu minggu berarti berapa kali? 2000 lebih. Satu bulan berapa kali? Belasan ribu sedekah yang harus kita keluarkan. Tapi kalau orang hanya terpaku pada hadis ini berat. Hari ini harus 360 kali. Sudah bersedekah apa saja saya? Sudah bersedekah apa antum semenjak pada subuh tadi? Sedekah apa yang sudah antum keluarkan? Berat kan? Tapi kata Nabi SAW menjelaskan, sedekah itu bukan hanya sebatas mengeluarkan harta benda, bukan sebatas mengeluarkan materi, tapi lebih daripada itu, amalan-amalan yang berkaitan dengan orang lain itu juga bisa bernilai sedekah. Yang pertama, engkau bertasbih, itu sedekah. Engkau bertakbir, itu juga termasuk bentuk sedekah. Engkau membantu saudaramu, juga bentuk sedekah. Engkau singkirkan duri, gangguan dari jalan, itu juga bentuk sedekah. 360 itu mungkin cukup kita 360 kali berdoa, takbir, tahmid, dan seterusnya. Harus ada niat sedekah dari takbir kita, dari tahmid kita, dari istighfar kita, mewakili 360 ruas tulang tersebut. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan wa yujzi'u min dzalika kullihi raka'ataini yarka'uhuma minad duha. Ada satu amalan yang bisa menyelesaikan kewajiban 360 sedekah dalam satu hari itu. Dan amalannya ringan. Maksimal 10 menit. Minimalnya 5 menit. Enggak mungkin di bawah 5 menit. Minimal 5 menit engkau bisa lakukan. Apa itu? Raka'atan yarka'uhuma minad duha. 2 rakaat yang kamu kerjakan ketika waktu duha. 2 rakaat salat duha. Itu bisa menggantikan 360 sedekah untuk 360 ruas tulang kita. Pertanyaannya pagi ini sudah salat duha belum? Masih ada waktu sampai nanti sebelum zuhur. Ini kewajiban sedekah setiap hari. Nah, ternyata di dalam Islam pun bentuk sedekah juga banyak bisa engkau lakukan. Lakukan itu semua. Ibadah-ibadah yang lain seperti itu juga. Jihad juga bukan hanya terpaku keluar ke medan perang, itu hanya jihad. Satu-satunya itu saja, tidak. Bentuk jihad yang lain banyak. Seorang yang masih punya ibu, sudah tua, dipelihara ibundanya, berbakti kepada ibundanya, termasuk bentuk jihad. Seorang yang duduk di majelis taklim, dia apa namanya memberikan kebanyakan waktunya, julu waktihi, kebanyakan waktunya, mayoritas waktunya untuk menuntut ilmu, itu juga bagian dari jihad di jalan Allah, dan seterusnya. Artinya apa? Semua bagian ibadah di dalam syariat Islam ini tidak terpaku hanya satu bentuk, banyak bentuknya. Tujuannya, kata para ulama menyebutkan, supaya tidak ada malal dalam ibadah. Ini Islam sudah mengatur sedemikian rupa, bahkan supaya pemeluknya itu tidak bosan, sudah banyak di sana bentuk-bentuk ibadah. Sayangnya bukan Islamnya yang salah, bukan syariatnya yang salah, tapi kaum musliminnya yang salah. Kenapa saya tidak belajar tentang sholat lebih banyak sehingga tahu rincian-rincian sholat? Kalau saya sedang bosan dengan satu amalan ini, bisa berpindah ke amalan yang lain, tidak meninggalkan sholat. Membaca Al-Quran demikian juga, tahu banyak jalan tentang qiraatul Quran. Kalau saya mungkin sedang ada futur di sini, pindah ke pos yang lain. Bersodakoh demikian juga, dan seterusnya. Semua ada posnya. Kalau kita jujur menjadi seorang muslim yang baik, menjadi seorang muslim yang ikhlas, betul-betul tujuannya taat kepada Allah, gak ada namanya bosan dalam ibadah. Dan juga kita tidak akan bisa menghukumi, atau minimalnya kita tidak akan menghukumi seorang kok fulan futur, merasa lebih baik kita dari saudara kita. Mungkin dia sudah tahu ilmunya lebih banyak daripada kita, melakukan amalan dengan pos yang lain. Engkau tidak tahu ternyata pos itu adalah ibadah, lalu engkau celah dia. Bahaya. Dia dapat kebaikan, siapa yang dapat dosa? Yang engkau sendiri. Baik. Makanya terus kewajiban kita untuk beribadah, untuk menimba ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu terus, sebagaimana nikmat Allah juga tidak pernah putus, tidak pernah libur dari kita. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, kita lanjutkan. Munasabatul ayati lil bab. Kesesuaian ayat ini dengan bab. Babnya apa? Termasuk kesyirikan adalah istighatsah atau berdoa kepada selain Allah. Ayatnya ini tadi yang kita baca. Hubungannya apa kok beliau letakkan ayat ini dengan bab? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, anna fiha, bahwa di dalamnya, ha kembali ke ayat. Anna fil ayah, bahwa di dalam ayat ini wujuba ifradillahi biddu'a, terdapat kewajiban ifradillah untuk mengesakan Allah biddu'a, dengan doa, wal ibadah, dan semua bentuk ibadah, waraddi 'alal musyrikin alladzina ya'buduna ghairahu. Dan di dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang-orang musyrik, alladzina ya'buduna ghairahu, yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Yang pegang kitab, di sisi mana bantahan terhadap orang musyriknya? Ayatnya kan hanya mintalah rizki itu kepada Allah, sembahlah Allah, bersyukurlah kepada Allah karena kalian akan dikembalikan kepada Allah. Dari sisi mana bantahannya? Yang lain juga boleh tafadhol. Ikut mikir. Ayatnya mintalah rizki kepada Allah, sembahlah Allah, bersyukurlah kepada Allah karena kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Bantahan kepada kaum musyrikin di mana ini pada ayat ini? Kata beliau, ada bantahan terhadap orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Di mana pada ayat tadi bantahannya? Tafadhol santri boleh. Enggak apa-apa ya, tanya jawab. Ya seperti ini belajar. Nanti pulang ada faedahnya. Daripada datang mendengarkan ngantuk. Di sisi mana ini bantahannya? Bantahannya adalah pada rangkaian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Rangkaiannya bagus, sudah kita bahas tadi. Minta rizki kepada Allah. Siapa yang berhak memberikan rizki? Allah. Kenapa hanya Allah? Ya karena hanya Allah yang memiliki. Ada tidak satu manusia yang memiliki bagian dari alam semesta ini? Tidak ada. Yang memiliki semuanya adalah Allah. Kalau masalah rizki saja Allah Subhanahu wa taala yang punya, dan kita harus minta kepada Allah, apalagi masalah ibadah. Apalagi bersyukur atas nikmat. Ibadah, ya beribadahlah hanya kepada Allah. Bantahan ini untuk orang musyrik. Kalau kalian minta atau berhak diibadahi oleh sesama makhluk, bisakah kalian memberikan sesuatu dari dunia itu kepada mereka? Jelas tidak bisa. Kalau kalian meminta mereka manusia ini bersyukur kepada engkau, apa yang sudah, hak apa yang sudah engkau berikan kepada orang-orang yang menyembah kamu ini tadi? Berhak mereka? Tidak berhak. Maka syukur itu, terima kasih itu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bantahan telak. Tidak ada satu ilah pun yang dia berkuasa terhadap alam semesta, maka semestinya juga dia tidak boleh untuk diibadahi. Ini bantahannya. Tayyib, Allah Ta'ala alamu bisawab. Tayyib, berikutnya, ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah dari ayat ini. Yang pertama, wujubu doa illahi wahdahu wa talabi rizqi minhu. Jelas, wajibnya berdoa hanya kepada Allah dan minta rizki hanya kepada Allah. Sudah kita terangkan tadi, kita meminta rizki kepada Allah bukan berarti sebelumnya Allah tidak pernah memberikan rizki kepada kita, bukan. Tapi untuk penegasan, kalau kamu yakin rizkimu datang dari Allah, maka semua jalur rizki yang akan datang kepadamu itu mintalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali manusia itu lupa, seringkali manusia itu lalai. Dia yakin rizkinya datang dari Allah, tetapi dia lupa bahwa jalurnya juga Allah yang menentukan. Kalau engkau tidak meminta kemudahan jalur datangnya rizki itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau kepada siapa lagi? Karena yang menguasai jalur-jalur rizki itu tadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, yang kedua, wujubu ifradillahi bi jami'i anwa'il ibadah. Wajibnya mengesakan Allah dengan semua jenis ibadah. Ini juga jelas, sudah kita bahas di atas tadi. Kemudian faedah yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amihi. Wajibnya bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan-kenikmatannya. Ini juga sudah kita terangkan di atas tadi. Faedah yang kelima, itsbatul ba'tsi wal jaza. Dalam pembahasan kita terdapat penetapan al-ba'tsi wal jaza, adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Bahwa semua makhluk nanti akan dibangkitkan yang kedua kalinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu mereka akan dibalas atas amalannya. Tayyib. Marhalah atau tahap hidup manusia, tahap hidup semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berapa? Marhalatul hayah, tahap kehidupan semua manusia termasuk kita. Semua makhluk termasuk kita manusia. Ada berapa? Ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah al-hayah fi batnil um, kehidupan di dalam rahim seorang ibu. Sudah kita lewati? Sudah. Tahap yang kedua adalah tahap kita sekarang ini. Kita bersama ini hidup di sini. Apa itu? Al-hayah ad-dunyawiyah, kehidupan duniawi. Kita ada di tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah setelah kita mati, meninggalkan dunia ini, masuk kemana? Ke alam barzakh. Nah itu namanya al-hayah al-barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh, di dalam kubur. Sehingga ini kalau kita pahami sudah beda, meskipun jasadnya dikubur, alamnya sudah beda. Jangan coba-coba pasang mic, pasang rekaman, tidak akan bisa. Kenapa? Alamnya sudah berbeda. Mereka ada di alam barzakh, kita masih di alam dunia. Kalau kamu masukkan mic, masukkan rekaman, ingin mendengar adakah suara malaikat maut di sana, adakah suara siksa kubur di sana, ya afwan, bodoh sekali. Berarti mereka masih ada di dunia, padahal bukan. Mereka sudah pindah tahapnya, mereka sudah di alam barzakh. Maka tidak mungkin bisa engkau dengarkan suara malaikat ini di dalam tadi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Seandainya Allah perdengarkan suara siksa kubur, tidak ada satu makhluk pun lagi yang akan tersisa di muka bumi. Mengerikan. Dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak bisa mendengarkan siksa kubur, atau dia mendengarkan nikmat kubur, tidak bisa. Alamnya sudah berbeda. Nah, itu adalah masa transisi. ke alam akhirat. Baru tahap yang keempat, yang terakhir adalah al-hayah al-ukhrawiyah, kehidupan akhirat, di mana nanti semua makhluk yang sudah mati, dan kita pasti mati dengan datangnya hari kiamat, itu akan mematikan semua makhluk, semuanya pasti mati, meninggalkan tahap hidup yang kedua, masuk ke alam barzakh. Tetap akan ada masuk ke alam barzakh, jangan disangka nanti berarti datangnya kiamat, sisa-sisa manusia, sisa-sisa makhluk yang ada yang merasakan kiamat, berarti dia tidak masuk ke alam barzakh loh. Tidak, dia akan tetap masuk. Kenapa? Dia pasti mati dengan datangnya hari kiamat itu. Hancur semua alam semesta, tidak ada kecuali, tanpa kecuali, semua makhluk Allah akan hancur. Dia pindah ke tahap alam barzakh. Setelah di alam barzakh, baru dibangkitkan lagi oleh Allah pada tiupan sangkakala yang keberapa? Yang kedua. Di nafakh yang kedua, semua makhluk Allah dibangkitkan lagi, manusia semua akan kembali dibangkitkan. Nah, ini ayat ini ada penetapan bahwa nanti semua manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah, tapi selesai pada tahap yang ketiga. Dia masuk di tahap yang keempat. Hidupnya dia adalah untuk al-jaza, untuk diperhitungkan amalannya semasa di dunia. Baik. Tapi sebelum masuk ke tahap yang keempat, pada kehidupan yang ketiga itu sudah ada indikasinya. Kalau orang sudah mati, dia dikuburkan, masuk dia di alam barzakh, dia akan tahu nanti kehidupan akhiratnya itu seperti apa. Dia sudah akan tahu. Kenapa? Orang yang dia beramal-amalan soleh, matinya dengan proses yang baik, rohnya dimuliakan oleh para malaikat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia hidup di alam barzakhnya, di dalam kuburnya, bukan hanya roh yang mendapatkan kenikmatan, jasadnya juga merasakan kenikmatan itu. Kalau dia mendapatkan nikmat di dalam kuburnya, itu sudah pertanda nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang selamat, orang yang penuh dengan nikmat. Tapi kalau dia mati di atas su'ul khotimah, ruhnya sudah dihinakan oleh malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan ruhnya terhina, jasadnya pun demikian juga terhina. Menanti datangnya kiamat, dia dalam kondisi yang terhinakan, melihat azab Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang pagi dan sore. Diperlihatkan tempatnya di neraka ini loh, nanti nerakamu sudah pasti. Kalau di kuburnya dia sudah mendapatkan kesengsaraan itu, nanti di akhirat dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Tidak mungkin orang di alam barzakhnya dapat kenikmatan lalu di akhiratnya dia dapat kesengsaraan. Demikian juga tidak mungkin orang yang di dalam kuburnya dapat kesengsaraan, nanti di akhirat dia akan mendapatkan kenikmatan, kecuali hasil akhir. Artinya apa hasil akhir? Seorang yang meninggal dia muwahhid tapi membawa banyak dosa, kondisi di kuburnya bagaimana? Nikmat atau tidak? Dia seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, seorang yang beriman, ada keimanan di dalam hatinya meskipun sedikit, tapi setiap hari berbuat dosa. Meninggal, alhamdulillah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kondisi di kuburnya? Dapat nikmat atau dapat siksa? Hah? Dapat nikmat atau dapat siksa? Dapat siksa di kuburnya. Kenapa dia dapat siksa? Kalau dia dapat nikmat, nanti dibangkitkan di kiamat, dia langsung masuk ke dalam surga. Tapi tidak demikian. Seorang yang penuh dosa ini tadi, ketika datangnya hari kiamat, ada hisab, dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada mizan, ditimbang amalannya, masih berat amal kebaikan atau amal keburukan? Orang yang penuh dosa ini tadi, amal buruknya pasti akan lebih berat di timbangan tersebut. Barulah nanti dia akan dicuci di dalam neraka, masuk neraka dulu untuk menghilangkan dosa itu. Setelah bersih dari neraka, baru dikeluarkan oleh Allah dari neraka itu, dilemparkan ke sungai al-hayah, sungai kehidupan. Nah, selesainya penderitaan dia itu ini nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menghendaki dikeluarkan. Siapa orang yang terakhir keluar dari neraka dan siapa orang yang terakhir masuk ke dalam surga? Ya si fulan dengan kondisi ini tadi. Dia yang selama hidupnya penuh dengan dosa tapi masih ada keimanan di dalam hatinya. Memang dia terselamatkan, dia pasti akan masuk ke dalam surga, tapi melalui neraka dulu. Ini orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Dia dikeluarkan dari neraka itu dalam kondisi hitam legam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Lamiyah. Ibnu Qayyim di dalam apa namanya Nuniyahnya. Ini nanti dia akan dikeluarkan. dalam kondisi hitam legam seperti arang, baru dia akan dilemparkan ke sungai kehidupan satu kali celupan, faghorosa ghorosan, kemudian dia akan tumbuh kembali bagus kulitnya seperti layaknya benih yang baru keluar tuh, bagus indah. Setelah itu dia dilemparkan, ditaruh di pinggiran surga, belum surga masih jauh, taruh di pinggiran surga, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul keinginan dia mendengarkan surga dari jauh. Ya Allah, dekatkan aku ke surga. Memohon seperti itu. Akhirnya oleh Allah dikabulkan. Didekatkan manusia satu ini ke surga. Baru dekat saja, belum sampai pintunya. Terus berselang lama, tidak berselang lama, dia ingin lagi lebih dekat kepada surga. Minta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, lebih dekatkan aku ke pintu surga. Terus memohon. Akhirnya oleh Allah diletakkan di depan pintu surga. Sudah semakin dekat, suara kenikmatan surga sudah mulai bisa dia dengar. Tayyib. Kenikmatan surga itu bisa didengar dari jarak berapa ratus kilometer. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baunya saja, wa inna rihaha la tajidu, akan bisa dirasakan dari jarak perjalanan 6 bulan. Berapa ratus kilometer itu? Ya kiaskan sendiri. Itu bau surga. Nah, orang ini didekatkan di depan pintu surga. Bukan hanya bau, tapi kegembiraan di dalam surga dia sudah bisa mendengarkan. Semakin tinggi syauqnya, semakin tinggi kerinduannya. Ya Allah, aku mohon masukkan aku ke dalam surga. Loh, tadi katanya hanya di depan. Sekarang sudah di depan minta masuk. Terus. Lantas saat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Belum. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada dia, bagaimana menurutmu surga itu? Dia bayangkan kenikmatan-kenikmatan surga. Terus. Sesuatu yang paling nikmat yang bisa dia bayangkan. Ditanya oleh Allah, sudah seperti apa surga itu? Digambarkan oleh dia. Gambarkan lagi yang lebih indah daripada itu. Dia mikir lagi sesuatu yang lebih indah dibandingkan yang pertama tadi. Selesai yang kedua, ditanya oleh Allah seperti apa surga, dia gambarkan, ternyata lebih indah daripada penggambaran yang pertama. Kata Allah, gambarkan lagi surga lebih indah daripada itu. Ketiga kalinya dia sudah mentok, tidak bisa akalnya memikirkan yang lebih nikmat, yang lebih bahagia, yang lebih gembira dibandingkan itu. Dah, ini yang paling nikmat, tidak bisa ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya surga itu berkali-kali lipat dari apa yang kamu bayangkan. Ini posisi orang yang sudah ada di depan pintu surga. Maka jangan kira kita di dunia ini sudah bisa membayangkan nikmatnya surga. Tidak akan pernah bisa. Senikmat apapun kau bayangkan, surga lebih jauh indah, surga jauh lebih bahagia daripada itu. Jauh sekali. Tayyip. Baru kemudian orang ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Setelah itu tidak ada lagi yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Taib. Dan itu semua pasti terjadi. Boleh sekarang kita mengingkari, silahkan. Sekarang banyak manusia yang tidak percaya dengan adanya azab kubur, nikmat kubur, adanya hari kebangkitan, bahkan adanya akhirat, adanya surga dan neraka. Sekarang boleh, silahkan. Tetapi nanti kalau sudah dia mati, baru dia akan melihat bagaimana jujur apa yang disebutkan oleh Allah itu atau tidak. Surga itu beneran ada atau tidak. Taib. Sekarang silahkan berbuat semau-maunya. Mau ngomong sengomong-ngomongnya silahkan, tapi nanti pembuktiannya ada ketika malaikat maut menjemput engkau. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang kelima, faedah yang kelima, annahu la tunafi baina talabar rizqi wal iktisabi wa ibadatillah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa la tunafi, tidak ada kontradiksi baina talabar rizqi wal iktisab, antara memohon rizki, berharap datangnya rizki dari Allah, wal iktisab, dan berusaha mencari rizki itu, bekerja, cari ma'isyah, wa ibadatillah, dan beribadah kepada Allah. Tiga hal ini tidak akan bertentangan. Kalau kita beribadah kepada Allah, lah kapan nyari rizkinya? Kalau kita fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah, kapan terbuka pintu rizkinya? Kata beliau, tidak akan kontradiksi. Semua bisa berjalan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap bisa engkau jalankan, engkau juga tetap bisa cari ma'isyah, dan engkau tetap bisa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba cari bukti mana satu orang yang dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau katakanlah lebih lebih ekstrim dari itu. Dia konsentrasi waktunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, terus dia tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Mana contohnya? Ada tidak semenjak zaman dahulu sampai sekarang? Zaman yang paling minim nikmat, yang paling minim fasilitas duniawi coba. Zamannya Adam, zamannya Nuh. Sampai zaman sekarang. Ada tidak orang yang konsentrasi beribadah kemudian Allah hilangkan rezekinya? Silakan dicari sendiri. Tidak akan ada. Dia beribadah kepada Allah, dia tetap mendapatkan rezeki. Maisha bagaimana? Tetap bisa dia cari maisha. Tinggal kompromikan saja. Apalagi Islam lebih ringan dibandingkan umat-umat dahulu. Lebih ringan. Syariat Islam yang dibawa Muhammad ini lebih ringan dibandingkan orang-orang dahulu. Kaum nabi-nabi sebelumnya, zaman rasul-rasul sebelumnya, saat satu kaum itu mengingkari apa yang dibawa oleh nabinya, Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan azab. Mengingkari, Allah turunkan azab. Kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberlakukan seperti itu? Tidak. Kalau diberlakukan seperti itu, kira-kira masih tersisa enggak orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan tersiksa. Ini syariat Muhammad itu lebih mudah. Banyak orang yang mengingkari, banyak orang yang mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merendahkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap masih bisa hidup dia. Bahkan bisa hidup dia mewah, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka kemudian oh berarti dahulu itu hanya kisah-kisah, hanya dongeng-dongeng, bukan. Jangan menjadi orang yang bodoh tadi. Sudah dikasihani malah ngelunjak. Orang yang bodoh kan seperti itu. Nah, kaum kita, kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai demikian. Bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menahan disegerakannya azab kepada kalian, maka kisah-kisah nabi-nabi dahulu itu berarti dongeng. Enggak terbukti sekarang. Bahkan sekarang ada orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala langsung, kok enggak diazab ya? Rahmat Allah lebih besar kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hukum akhirat tidak berbeda. Dia akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Baik. Masalah rizki, masalah ibadah, masalah doa, ini juga sama. Diatur di dalam syariat, dan syariat sudah mengatakan tidak ada kontradiksi. Tinggal kita yakin tidak kontradiksi. Saat berbenturan mungkin keperluan untuk Allah dengan keperluan ma'isyah. Ini sering terjadi ini, praktek di tengah-tengah kita. Ini keperluan untuk Allah, untuk dakwah kepada Allah, ini keperluan untuk ma'isyah, berkaitan dengan diri kita, berbenturan. Mana yang didahulukan? Ya jujur saja, jawab sendiri-sendiri. Tinggal kita mengkompromikannya bagaimana. Dan itu kita saja. Jangan pernah kau lihat orang lain. Oh saya bisa begini, kok fulan gak bisa. Oh, berarti fulan ini. Jangan. Antum saja dengan diri antum sendiri. Cari korelasinya. Supaya ibadah tetap jalan, mencari rezeki tetap jalan, engkau memohon rezeki kepada Allah juga jalan. Berdampingan terus, tidak terpisah. Tayyib. Tidak kemudian keuntungan ketika engkau lebih berat ke dakwah, keuntungan turun. Ya Allah kok hilang toh nikmat ini. Bukan hilang, untungnya turun. Kalau hilang ya sama sekali tidak dapat rezeki, rugi pol antum. Itu bukan hilang, hanya untung antum di bagian ini menipis. Kan bisa dicari dengan jalan yang lain. Dan masing-masing orang itu jalan rezekinya berbeda. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah letakkan jalan rezeki antum. Dan untuk tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Wa annal islama fihi khairud dini wad dunya. Harus yakin bahwa Islam itu di dalamnya terdapat kebaikan fid din wad dunya. Apakah kebaikan untuk perkara akhirat atau kebaikan untuk perkara duniawi? Ini janji dari syariat Islam. Kalau kita belum bisa menemukan celah dirimu, kenapa tidak bisa menemukan celah itu? Islam membawa kebaikan akhirat dan Islam membawa kebaikan duniawi. Baik, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini masyaallah rahimani wa rahmakumullah, ayat dalam surat Al-Ankabut ayat ke-17. Dilanjutkan. Masih belum ada nih. Kita lanjutkan. Ayat yang berikutnya, surat Al-Ahqaf ayat ke-5 sampai ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum 'an du'aihim ghafilun." Wa man adallu. Dan siapa yang lebih sesat? Di sini meskipun bentuknya pertanyaan, tapi jangan kemudian kita menyangka, oh Allah bertanya, tidak. Ini namanya, yang sudah pernah belajar bahasa Arab atau belajar tafsir, namanya istifham ingkari. Apa itu istifham ingkari? Istifham ingkari adalah kalimat yang zahirnya berbentuk pertanyaan, tetapi Allah maukan dengannya adalah pengingkaran. Itu istifham ingkari. Pertanyaan tapi maksudnya Allah pengingkaran. Di ayat ini Allah bertanya, waman adallu, siapa yang lebih sesat? Maksudnya bukan Allah tidak tahu, tapi itu pengingkaran dari Allah. Ai la ahada asyaddu dhalalan. Tidak ada satu makhluk yang paling sesat kecuali man yad'u min dunillah. Siapa orang yang paling sesat itu tadi? Mimman yad'u min dunillah, dibandingkan orang-orang yang mereka, satu, yad'u min dunillah, dia menyeru selain Allah. Saya terjemahkan menyeru supaya lebih umum. Kalau diterjemahkan lektor-leknya, dia berdoa kepada Allah, nanti seakan-akan semua apa namanya bentuk ibadah yang lain tidak masuk. Dia menyeru selain Allah, min dunillah ay ghairallah, selain dari Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Satu, orang yang diseru ini tadi atau makhluk yang diseru ini tadi, la yastajibu lahu, tidak bisa menjawab dia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat datang pun tidak bisa selain Allah itu menjawab dia. Al-istijabah yang dimaksud di sini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas, ay la yaqdiru ala ijabatihi bi'i'ta'ihi ma talaba minhu. Makhluk yang kamu suruh itu tadi, la yaqdir, dia tidak mampu, ala ijabatihi, untuk menjawab seruan itu. Bi'i'ta'ihi, dengan memberikan ma talaba minhu, apa yang diminta oleh orang yang menyeru. Tayyib. Kamu seru malaikat, memangnya malaikat bisa memberikan sesuatu? Kita kembali ke rezeki saja. Minta penghidupan. Engkau mohon kemudahan penghidupan duniawi kepada malaikat. Malaikat itu memang bisa memberikan? Engkau mohon kepada satu tempat yang dianggap keramat. Tempat itu bisa memberikan apa yang kamu minta? Engkau minta kepada pohon, pohon itu bisa memberikan kepada kamu? Kepada bebatuan, kepada syaitan, jin-jin? Entah bagaimana bentuknya jin-jin ini yumathil, menampakkan diri ke hadapan manusia. Dia dalam bentuk fulan, dia dalam bentuk fulan, fulan, fulan, yang diyakini dewa. Bisa enggak mereka memberikan itu kepada kamu? Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Semua itu enggak akan bisa memberikan kepada kamu sampai pun datangnya kiamat. Yang pertama. Yang kedua, wa hum an du'aihim ghafilun. Makhluk-makhluk yang kamu suruh tadi, an du'aihim, dari seruan-seruan orang-orang yang meminta, ghafilun, mereka lalai. Maksudnya apa? Ai la yash'uruna bi du'ai man da'ahum. Makhluk yang kamu suruh itu lo ndak tahu doa man da'ahum, yang berdoa kepadanya. Satu, bisa jadi dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Li'annahum imma amwat, karena yang mereka seru itu, yang pertama boleh jadi orang yang sudah mati. Tinggi bagaimanapun dikira keutamaan dari orang yang sudah mati itu, dia tetap manusia yang sudah mati. Bisa dia mendengar, bisa dia memberikan, bisa dia menjaga apa yang kamu minta tadi itu? Bisa? Tidak bisa. Yang paling mulia siapa sih dari manusia yang sudah mati? Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW. Katakanlah demikian, engkau minta kepada Nabi SAW yang sudah dikuburkan beliau sallallahu alaihi wasallam, bisa beliau memberikan itu permintaan kamu? Tidak bisa. Engkau mengeluh demikian, bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburnya menyelesaikan apa yang engkau keluhkan itu? Tidak bisa. Kalau ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama dan tidak diingkari, tidak ada satupun yang mengingkari keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa memberikan itu, lantas yang lainnya? Lebih tidak bisa lagi, mau dia disebut wali ghaus, mau dia disebut wali kutub, mau dia disebut wali jadab, mau wali terus-terusnya 12 wali, tidak bisa. Kalau meyakini bisanya itu, dalil silahkan datangkan. Mana dalilnya? Yang sahih. Dalil yang sahih berarti bisa dipertanggungjawabkan sanadnya, sampai matannya pun bisa dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang membawa ini juga bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang orang banyak bilang, loh kami juga punya sanad, nah, fulan dari fulan dari fulan dari fulan. Tanpa dia ngerti sanad itu bukan hanya fulan dari fulan dari fulan dari fulan, tapi oh fulan, siapa sih fulan ini, dilihat dulu biografinya bagaimana, kemudian belajar mengajarnya, gurunya siapa, muridnya siapa, keyakinannya bagaimana, itu baru satu rawi. Dia mengambil dari Furan, oh gurunya, siapa gurunya, diteliti lagi. Ini sanad, bukan sekedar kamu mendengar dari Fulan, ya kalau Fulan ini berdusta dengan apa yang diucapkan itu. Kan tidak tahu, maka ilmu hadis itu ketat, sampai ke atas, tuntut dalilnya. Tayyib, lanjut. Au jamat, atau yang diseru itu adalah benda-benda mati. Benda mati jelas tidak bisa memberikan. Au malaikah, atau yang diseru itu malaikat. Atau tambahkan kita, jin, syaitin-syaitin, syaitan-syaitan, diseru. Bisakah mereka semua memberikan? Kalau mendengar, ya katakanlah bisa mendengar. Orang-orang yang sudah di dalam kubur bisa mendengar suara orang-orang dari luar. Mendengar saja, bukan maksudnya dengar terus bisa jawab, enggak. Dengar saja. Benda-benda mati itu bisa mendengar kita? Dengar saja. Mereka juga bisa bertasbih. Jadi maksudnya mendengar, jangan lu dalilnya, ada dalilnya nih banyak. Bisa mendengar makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Batu itu bisa mendengar kita, pohon itu bisa mendengar kita. Mendengar apa yang kamu ucapkan, bukan menjawab apa yang kamu minta. Tayib. Malaikat, jin dan seterusnya. Mereka semua dalam satu kategori yang sama dengan kita, yaitu makhluk. Malaikat makhluk, jin makhluk, manusia makhluk, pepohonan makhluk, batu-batuan makhluk. Semua yang ada di alam semesta ini selain Allah, dia makhluk. Kita dalam satu kategori yang sama. Dan kata beliau, mashuluna bima khuliqu lahu. Namanya makhluk itu masing-masing akan sibuk dengan tujuan dia diciptakan. Manusia diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Dia harusnya sibuk dengan ibadah. Jin juga sama dengan kita, hanya beda penciptaan saja. Alamnya sama dengan kita. Beban syariatnya juga sama dengan kita. Benda-benda mati itu juga punya tugas yang sama di muka bumi ini. Malaikat, mereka hidup di alam atas sana. Ada tugasnya? Ada tujuan yang mereka diciptakan? Ada, dan mereka tersibukkan dengan tujuan mereka sebagai makhluk. Masing-masing sibuk dengan mashghulun bima khuliqulahu. Jadi tidak bisa cross antar makhluk. Kita semua sama selevel makhluk, ya sudah, levelnya makhluk. Kalau mohon kepada Allah. Beribadah kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan kemana? Ke Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teori, prakteknya silahkan sendiri-sendiri. Wallahu a'lamu bissawab. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, yang keenam. Al-Ahqaf ayat keenam. Wa idza husyiran nasu, dan apabila manusia dihusyir, ay jumi'u di yaumil qiyamah, dikumpulkan pada hari kiamat nanti. Kanu lahum a'daan, mereka itu nanti akan menjadi musuh. Kanu kembali kemana? Bukan kembali ke manusia. Kanu di sini kembali ke apa-apa yang mereka seru tadi. Ay al-aliha, ilah-ilah yang mereka seru itu tadi. Lahum a'daan, akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyerunya, akan menjadi musuh bagi orang-orang yang memintanya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka nanti akan kafir, ay jahidin, mengingkari, menolak ibadahnya orang-orang yang beribadah kepada mereka. Ini empat hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan siapa manusia yang paling sesat jalannya. Dengan empat hal ini tadi. Kita ulang. Manusia yang paling sesat ditunjukkan oleh Allah dengan bukti empat hal tadi. Yang pertama apa? Dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dia minta ini tadi punya empat hal. La yastajibu lahum, enggak bisa menjawab. An du'aihim ghafilun, dia tersibukkan dari permohonan-permohonan itu. Yang ketiga, lahum a'da, nanti di hari kiamat dia akan menjadi musuh. Yang keempat, nanti di hari kiamat dia akan mengingkari. Empat-empat hal ini terjadi pada orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, kan sesat dia. Ibaratnya sudah kadung minta kepada fulan, fulan demikian sudah dia yakin, dia gantungkan kepada fulan ini, mati sama, dibangkitkan loh ada di sebelah. Kita jalan sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperdebatkan di hadapan Allah, nih, fulan menyembah engkau, akan didatangkan. Fulan yang menyembah malaikat, malaikat akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka menyembah engkau? Orang yang menyembah Isa ibnu Maryam, akan didatangkan Isa ibnu Maryam ke hadapan mereka. Mereka menyembah engkau. Demikian juga yang menyembah apa namanya syaitan-syaitan, akan didatangkan syaitan-syaitan ke hadapan dia. Banyak di dalam ayat di dalam Al-Qur'an Karim. Nih, fulan menyembah kau. Apa jawabannya? Semuanya akan mengingkari. Malaikat akan mengingkari. Ya Allah, kenapa dia menyembah saya? Kami pun memohon kepada Engkau sebagai wali. Isa ibn Maryam juga mengatakan demikian. Saya ini adalah hambamu, ya Allah. Tidak pantas kami ini meminta mereka untuk menyembah. Di akhir surat Al-Ma'idah Allah sebutkan. Isa akan mengingkari peribadahan mereka. Sudah begitu, mau kemana lagi orang-orang ini? Oh, mereka yang menyeru wali dan orang-orang soleh akan didatangkan nanti di hadapan mereka. Sama-sama manusia sekarang. Mereka minta kepada Engkau. Bagaimana? Jawab, silakan. Ini akan mengingkari. Wahum an du'aihim ghafilun. Ini pasti. Tidak mungkin Allah berdusta. Mereka ini semua pasti akan mengingkari. Sehingga sesat dia ini. Hendak kemana? Karena dulu tidak menyeru kepada Allah, masa sekarang sudah di hari kiamat menyeru ke Allah. Kebingungan mencari pegangan. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka, masukkan ke dalam neraka. Tayyib, Allah taala a'lamu bissawab. Nah, itu orang yang paling sesat. Sudah Allah sebutkan ayat ini 1400 lebih tahun yang lalu diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus dibaca sampai hari ini dan nanti akan terus dibaca sampai datangnya hari kiamat, menyadarkan manusia, jangan seru selain Allah, jangan sembah selain Allah, jangan mohon kepada selain Allah. Rugi. Baik. Rugi karena nanti kita di sana ketemu pertanggungjawabannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah taala a'lamu bissawab. Kita baca keterangan dari Syekh Shalal Fauzan, al-makna al-ijmaliyyu lil ayatain. Makna secara umum dari dua ayat tadi. Kita baca saja karena keterangannya sudah kita sebutkan di atas. Anallaha ta'ala hakama bi annahu la adalla mimman da'a ghairallahi minal makhluqin. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum bahwa la adalla, tidak ada manusia yang lebih sesat mimman da'a ghairallah, dibandingkan orang-orang yang menyeru selain Allah, minal makhluqin, dari makhluk-makhluk Allah, mimman la yaqdiru ala ijabatihi, di mana mereka makhluk itu tidak mampu untuk ijabati da'watihi, mengkabulkan doa mereka fid dunya, di dunia. Wala yashuru bidu'ai man da'ahu, bahkan mereka tidak tahu, tidak merasa bahwa orang-orang itu berdoa kepadanya. Wa idza qamatil qiyamah, dan nanti ketika telah tegak hari kiamat. Wa jumi'an nasu, dan dikumpulkan manusia. Ada man da'ahu wa tabarru'a minhu, segala sesuatu yang diseru, yang disembah oleh manusia ini, mereka akan berbalik menjadi musuh. Falaisa wa tabarra'a minhu, dan dia berlepas diri dari mereka itu. Falaisa hadzal musyrik, maka seorang musyrik ini tidak ada kecuali fi nakadin fid darain, dia akan berada pada kebingungan terletak di antara dua alam, dua tempat kembali. Maksudnya di dunia dia menjadi orang yang mutahayyir, orang yang bingung, di akhirat lebih-lebih lagi. Nah, sekarang posisinya dia nakad fid darain, orang yang kebingungan di dua kehidupan. Hidup di dunia orang bingung ini, hidup di akhirat lebih bingung lagi. Sekarang di dunia kita tidak bisa melihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Tapi nanti di hari kiamat pasti di depan mata Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Tayyib. La yahsulu ala ijabatin fid dunya. Kenapa disebut orang yang kebingungan di dua kehidupan? Yang pertama, di kehidupan dunia mereka tidak mendapatkan ijabah, tidak mendapatkan hasil dari doa mereka kepada selain Allah. Wa tujhadu ibadatuhu fil akhirah. Bingungnya di akhirat adalah ketika makhluk-makhluk yang mereka seru selain Allah itu tadi tujhadu, mengingkari. Ahwaju ma yakunu ilaih, padahal di akhirat itu adalah kondisi di mana manusia itu butuh terhadap perlindungan, butuh terhadap segala sesuatu yang bisa menyelamatkan dia dari neraka atau memasukkan dia ke dalam surga. Itu kebutuhan paling besar itu yang nanti di akhirat. Nah, ketika orang sudah berada di akhirat, dia tidak punya tabungan amalan, mau kemana dia? Dia bingung, mau berharap surga? Tidak ada modalnya. Kalau seorang yang beriman, mungkin dia juga berbuat dosa, datang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dia masih membawa kebaikan meskipun juga ada keburukannya. Melihat keburukannya, dia pasti akan menangis sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti akan menangis ketika melihat sebelah kiri, ada dosa dan ada neraka di belakangnya. Tapi dia bisa tersenyum ketika melihat di sebelah kanan amal soleh dan surga yang ada di belakangnya. Dia bisa berharap. Muflis, seorang yang merugi. Kondisi ini saja, seorang mukmin ini, dia bawa kebaikan, ada dosa-dosanya. Tapi dia masih bisa jadi orang yang rugi. Kata Nabi SAW ketika bertanya kepada para sahabatnya, Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Mereka menyebutkan bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang kehilangan sesuatu dari dunia, pekerjaannya demikian-demikian, intinya dengan ekonomi. Kata Nabi SAW, bukan itu orang yang bangkrut. Tapi orang yang bangkrut adalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia membawa amalan soleh amsal jibal, sebesar gunung amal soleh ini, sudah berharap insyaallah akan dapatkan keutamaan dari Allah masuk ke dalam surga. Tapi qad zalama hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza. Dia pernah menzalimi saudaranya fulan ini, dia pernah mencela si fulan yang ini, dia pernah mengambil harta dari fulan ini dengan cara yang zalim, dia pernah begini. Lantas kebaikannya ini tadi dibagi-bagikan, dosanya sudah pasti numpuk. Apa yang akan membalas? Ya kebaikan, maksud dosa. Pertama kali ditukarkan itu kebaikan dulu. Kebaikan ini diberikan kepada fulan yang dia zalimi. Kebaikan yang berikutnya diberikan kepada fulan yang dia cela. Kebaikan yang berikutnya dia berikan kepada orang yang dia ambil hartanya. Terus dibagikan kebaikan-kebaikannya sampai habis. Sisa apa? Sisa keburukannya. Masih ada lagi orang yang dia zalimi semasa di dunia, belum diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebaikannya sudah habis. Apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kembali kamu ke dunia, amalkan amal soleh lagi. Nanti datang ke sini lagi, tak bagikan lagi. Enggak. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi jalan satu-satunya adalah si fulan yang ini A yang masih harus diadili. Dosa dia diberikan kepada orang ini, ditambah lagi. Dosa yang itu dikurangi, masukkan kepada fulan yang ini tadi. Terus. Nah, ini orang yang bangkrut. Dia membawa kebaikan sebesar gunung habis hanya untuk membayar orang-orang yang pernah dia zalimi semasa di dunia. Kemudian dosa-dosa dari orang-orang yang terzalimi kalau masih ada ditumpahkan kepada dia semuanya. Kemana orang ini tadi akan diantarkan oleh Allah? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka, kemana lagi? Kebaikannya sudah kosong, dosanya menumpuk besar, masuk dia ke dalam neraka. Itu kata Rasulullah, orang yang muflis, orang yang rugi, tapi dia masih datang kepada Allah membawa kebaikan, membawa keburukan. Nah, orang yang ini disebut apa berarti? Dia datang kepada Allah sudah tidak ada kebaikan sama sekali, dia datang dengan kesyirikan, otomatis kebaikannya hilang, tapi masih ada dosanya, masih dipikir tempat kembalinya kemana? Tidak, langsung masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu nanti jalur perjalanan seseorang sebelum dia masuk ke dalam surga, ada hisab, ada mizan. Terakhir, kalau sudah lewat dari mizan, lewat dari hisab, dia masih lewat dulu siratul mustaqim. Ada orang yang seperti ini. Tapi ada juga yang langsung hisab, mizan, dia tidak masuk sirat, langsung nyemplung ke neraka. Banyak masuk langsung nyemplung ke neraka. Kalau orang sudah selamat dari hisab, masih ada mizan. Selamat dari mizan, ya katakanlah membawa amal soleh tadi, membawa tauhid, dia akan selamat. Tapi bukan berarti dosanya langsung diampuni masuk ke dalam surga, tidak. Dibawa lagi ke jalur berikutnya, di hadapan neraka jahanam ada sirat. Ini orang yang sudah lolos seleksi, berarti dia seorang mukmin. Tapi masih dia harus melewati sirat itu tadi. Jangan digampangkan, nah saya akan bawa tauhid, insya Allah selamat. Ini akan tetap dilalui. Engkau masih akan lewat dari sirat itu, melewati sirat, jembatan yang memanjang sepanjang mulut jahanam. Kalau satu tapak enak, sirat itu seberapa lebarnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hiya adaqqu minasy'ar. Dia lebih tipis daripada rambut. Bentang dari sini sampai sana, antum harus lewat itu. Bisa tidak? Bukan tali tambang, masih enak tali tambang besar. Rambut. Selesai, kalau cuma itu aja insyaallah gampang. Tapi wa ahaddu minas saif, sudah lebih tipis dari rambut, dia lebih tajam daripada pedang. Secara logika bisa tidak melewati itu? Tidak bisa, tidak mungkin. Jangan mengatakan nanti insyaallah saya lewat sirat lah, ada amalan. Tidak, amalanmu yang akan menentukan bagaimana cara lewat itu tadi. Ada yang lewat dengan secepat kilat, ada yang secepat suara, ada yang secepat kuda, ada yang secepat keledai, bahkan ada yang merangkak sampai bergelantungan di sirat itu. Kalau hanya itu saja sudah mengerikan, sirat itu masih ada lagi gangguannya. bukan hanya lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, tapi di atasnya kata Nabi SAW ada kalalib. Apa itu kalalib? Kait-kait besi yang bergelantungan, nyambar-nyambar, bukan cuma satu dua, sepanjang langkahmu itu dia akan menyambar terus sampai sana. Kira-kira ada tidak yang bisa selamat? Tidak bisa. Amalan yang menentukan. Maka sekarang selalu pikirkan bagaimana kita di atas shirath itu tadi. Meskipun kau bawa tauhid, tapi dosa tetap harus ada. Kait, selamat engkau dari shirath, lecet-lecet, belum tentu selamat dari kait. Sudah selamat dari kait, belum tentu selamat, lemparkannya masuk ke dalam neraka. Kalau sudah selamat dari ini pun sampai di ujung sana, bukan kemudian langsung masuk ke dalam surga, masih ada prosesnya, ada jisr setelah itu, jembatan terakhir menuju surga. Lama prosesnya, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Kenapa perlu kita pahami ini? Supaya tidak bermudah-mudahan kita dengan amal. Wis, cukuplah saya amalan soleh hari ini saja. Cukup hari ini saja, tidak. Kalau kita masih punya kemampuan, masih punya waktu, masih punya apa namanya kemudahan melakukan amal ini, amalkan. Segera amalkan. Waktu kematian itu kita tidak akan pernah tahu. Apakah setelah ini kita akan mati, atau nanti sore kita akan mati, atau kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu. Sehingga masing-masing kita, ini saya juga, masing-masing kita cari sendiri mana celah kebaikan yang bisa kita amalkan, lakukan. Saya masih bisa beramal ini, lakukan. Tidak usah lihat, fulan itu ada celah untuk masuk, tidak perlu. Biarkan dia sibuk untuk mencari celahnya sendiri, kita sibuk mencari celah kebaikan kita. Kalau seperti ini, insya Allah muamalah kita itu enak. Masing-masing akan mencari kebaikannya sendiri. Tayyib, Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Tapi jangan nanti dia disalahfahami, berarti enggak butuh ta'awun. Beda pembahasannya. Tayyib, Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, terakhir, munasabatul ayatain lilbab. Kita akhirkan faedah dari hadis ini pada pertemuan berikutnya. Hubungan dari ayat ini terhadap bab annafihima al-hukma ala man da'a ghairallah. Di dalam dua ayat tadi ada hukum dari Allah terhadap orang-orang yang menyeru selain Allah, bi annahu adalludhallin, bahwa orang itu adalah orang yang paling sesat, paling kasihan kesesatannya. Wa annad du'a ibadatun, dan Allah terangkan bahwa doa juga termasuk bagian dari ibadah. Faman sorofahu li ghairillah fahuwa musyrikun, maka siapa yang mengalihkan doa kepada selain Allah, dia adalah seorang yang musyrik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini teori mudah untuk kita pahami, tetapi praktiknya perlu masing-masing kita membuktikan dari apa yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita menjadi orang-orang yang bisa mengamalkan ketaatan, menjauhi dosa dan kemaksiatan, dan menjaga tauhid kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita di atas kalimat tauhid. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.